أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. والله أعلم من مراده. يا أيها الذين آمنوا هي إلين إلين وان أنككم بعد إيمان كنيا الذين كبر شهادة بينكم وتوي نكسني دي أنت دلم أنتر سرك كبر إذا حضرت كلا هدر أحدكم إن زل زوج سرك كبر أفوال موت موت أي أسباب تغسى بيرang بيرang سبب موت إن الوصياتين دلم نالكن الوصيات إثني كوang رورو Jawa adlin kang anduene karane keadilan minkum kang tetap saking sedakabe khobari khobarun bimana lamri yaiku khobar kalawan mana amr el yushid sebecik nyaksiakan yahad wa idupat syahadati lan utawi dapat lapan syahadat libayna kadua lapan bayna alal itisai iku tetap ingat asin harima gajembarkan pemilih wahina badalun bin izalan utai lapadina iku dadi badal saking lapad iza azharap pun li adhara atau iku dadi zharap kadua lapad adhara wa qarani atawakang wawane karani min gairikum kang tetap saking salian sirakabah gairi milatikum tegesa saking tegesa salian agama sirakabah inir in antum lamun tuniba opo sirakabah dorabdum tegesa tuniba atawalamun lumaku atawalamun nyaba antum tegep sapa sirakabah dorabdum tegesa lumaku sirakabah sapartum tegesa nyaba sirakabah iladin dalam bumi fasobat kum musibatul maut maka ngenani kuming sirakabah apa musibah maut tapi sunah umakang nyengkar sirakabah ingkarone akhorani tawakafunahuma tegesengan degakan sirakabah ingkarone akhorani sifat dunia ikudasi sifat li akhorani kadulah pada akhorani mimbadi sholat izaking zauzana sholat sholat ilasi tegesa sholat asar ayo kasima di maka sumpah ya karani akhorani alipani tegesa sumpah ya karani akhorani billahi ing Allah inir kaptum lamun mang mang zirakabah syakakum tegesa mang mang zirakabah pia ing dalam syahada wa yakula lilan ngucap ya akhorani ilapan lana ustari bihi oranana tuku ingsun asadaya bihi kalawan syahada billahi ngalah zamanan ing rega iwadon tegese urup-urupan na kudukang bakal ngalap ingsun sadayu ing zaman badalahu bid minad dunya bian dalibabihi badalahu ing gegenden Allah minad dunya zaging dunya bian dalibagalawan yanta bian ahli bagalawan yanta zubah ingsun sadaya bihi kalawan Allah nasadatun yakseni ingsun sadaya kadiban ingkam goron lihi adhi kena arah-arah lihadhi kena arah-arah zaman walau kana al-muqsamu lawa al-mashhudu lahalan sana jannana itu apa kang den sumpah apa lau kadai kang ado kang den saksian apa lau kadai kang ikutah kurba kang andoe ni karabat korobatan minat kisah korobat saking sun sadaya wala anak tumu lenorenanan nung pedagan ing sun sadaya syahadat Allah ing syahadat Allah alati amaran abia kang marintah ya Allah na ing sun sadaya biha kalawan syahadat inna sedure ingsun sada izan ayat degari kali ke ayat katam nau lamun ngumpetakan ingsun sada ya ha imsada laminal asimini ku yakti ongkang doraka kabe iku yakti ongkang doraka kabe ayat ieu dicaritakeun sabada ayat-ayat anu samemehna di antarana ayat nu samemehna ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ayat anu etama ya ayuhaladzina amanu alaikum anpusakum batalina jeng agama diukur amar ma'ruf nahi munkar ku kekuatan demi agungna agama mampu orang make tangan besi gunak kemampu orang make lisan baik kemampu maka lisan ge pabiqal bihi ilah ayatna alaikum anfusakum diri sorangan bae urusan ku harima sebab ngurusan batur teh lain teu hayang jeung lain teu terpanggil tetapi teu mampu di Indonesia ngeueuhkeun korupsi bae ge geus anu mampu kiai ngaromong gobek geus teu dianggap neraka geus teu kadeuleuan ku mata hatena malah makin tambah-tambah tambah deui di sajaba korupsi teh deui ayeuna mah periswah sogok menyogok kiai atuh geus ngomong bae ge malah menjadi-jadi geus teu dianggap kiai malah kiai na ge kuari mah kasogok ieu geus teu dianggap. Kemudian itu ayah nama tatanan-tatanan nulainya di Indonesia kesese. Dibangunlah bangsa sarana-sarana permasyiatan. Sarana tempat mabok, tempat judi. Dimimiti hotel, nightclub, dan lain sebagainya. Sahan wani kuari dakwah bilyat awal. Dakwah bilisan dan syukur didarengikan doa. Itu tersentuh di antara 100 hiji gecan puguh terus kebelah dirna dakwah bilqalbi berarti ngis lemah jasa calcel mun ngis dakwah bilqalbi urang da calcel sarana-sarana ibadah kafir kelenteng da gereja da dengan dasarnya ketika urang ngadukeun ka pamarentah dibere orang bahwa di negara orang demokrasi hancur-hancuran namun di daerah orang dek nyin gereja betapa gampang na ese orang dek usul mulain maka demo harar ese tapi di irian orang dek nyin masjid ese jasa ya udah gudak dek nyin masjid de, luar biasa ese tayyelah koskarari anu mentak lamun Aceh yang mandiri lamun Banten yang mandiri-mandiri, Papua yang mandiri, lantaran merenan teka rasa uluran tangan di pemerintah. Iker cerita kenyataan anak-anak. Geus teu mampu berarti dakwah. Nayalah urang bilisan geus demabuh biqalbi, mun geus biqalbi berarti rentul dijieun kesempatan. Geus makin rusak makin rusak. Nah, tapi urang geus dibere kuda-kuda ku Gusti Allah. Ya ayyuhallazina amanu alaikum an busakum. Urus diri. Urus keluarga. Anak incu urang ulah sampai ka terjerumus. Urang bisa ngadawahan anak ge ulah boga HP ge sehebat. Lah boga HP-nya cengnya cek panak nanti ayah abah boga abah mah boga ge paranti neletipina doang cek anak teh ohnya kos gitu amat ceng gua sok main PS nya ayah abah ayah sok gituan teh di mana on eta mah PS khusus on teh bisa anak di nasihatan ku kolot sebab kolot lagi kos gitu dengan nasihatan kolot sok nonton TV nyacengnya ayah abah itu sok diharapin TV nak abah bang gak naikin berita na doang sabaran menit gak naikin berita bah ayah 20 menit pan sok angel sian rembel bae deh kamar itu apa ngeker ayah ting-ting kan lah bagainya setebareres mal bisa dinasehatan pemajikan dinasehatan itu bisa ini orang boro-boro kabatur pemajikan jeng anaknya ke sese jasa ke nasehatan Masya Allah ya akhir zaman jasa alaikum an usaku jadi akhir matak Sayyidina Abu Bakar cerik geh lamun jelema ngis ngamalkan ke ayat ye merin manating lemah na eta iman di akhir zaman lemah jasa geus teu bisa urang ayeuna mah aya urang boga imah di dieu digigireun imah aya pos kamling di dinya aya nu maen gaples apepeuting geus teu bisa ngararang-larang acak geus teu bisa ngalarang-larang acak barang di deuleuk ku urang budak gandeng amat teu dilarang di deuleuk ku urang jajaro tamah di tukang mah aya lurahan paingan teu ngalarang kumaha tuh teu bisa geus teu bisa di pangkalan ojek dirinya bari nungguan sewa nyana main gaple main remi sahatan nu bisa kos gitu teu bisa beladi tuna aya nu mabok apa aya nu ngalarang geus teu mampu kuat masyaallah ieu geus lemah jasa berarti lemah jasa geus tinggal digunakeun ayatnya alaikum an urusanana agama setelah ayat eta nu berhubungan jeung agama kuari Gusti Allah dek nyaritakeun ayat nu berhubungan jeung urusan dunia selalu kitu bae lamun nyaritakeun akhirat nyaritakeun dunia lamun nyaritakeun jujur nyaritakeun batil lamun nyaritakeun mukmin nyaritakeun kafir ieu ge tadi nyaritakeun agama kuari nyaritakeun dunia cuman ayat ieu mah hese jasa kaheseanana timimiti irobanana hese nomor kadua maknana hese nomor katilu hukumna hese iroban wa maknan wa hukman ayat ieu termasuk ayat anu pang hese-hesena di antara Al-Qur'an tanyakeun coba ka urang emang hese cak urang teh lain eta bae kula mah jahe hese kabeh. Nu kamari-kamari ge jahe hese. Aye nanyakeun ka urang mah kabeh hese. Jadi nyaritakeun pang hesena teh ieu adalah cak ahlina cak para mujtahid. Sehingga ayat ieu teh diperbandingkeun aya nu nerangkeun bahwa hukumna mah tetep tapi ieu adalah lapan nama mansu ayat ieu teh aya nu ngajelaskeun tetep hukumna jeung ayatna tetep aya berbagai pandangan-pandangan para mujtahid wah ieu teh lain lalagan hese jasa sehingga deuk yeun satu keputusan untuk dicerna ku masyarakat mujtahid teh supaya nikmat ieu memutuskan hukum aya ijma sepakat jang urang kuari Numancak lamun Muhammadiyah cak jana teu meunang make ijma jeung kias cukup bae Al-Qur'an. Sodorkeun coba Al-Qur'an kita dibongkar kunyana. Makna-makna Al-Qur'an sehingga ngawujud jadi hukum. Cok. Rojong ku hadis Bukhari, mampu henteu nyana. Cak nyana tu kami mah eta nang Qur'an ge nang Ibnu Taimiyah ieu atuh Ibnu Taimiyah teh jelema tea. Lamun maneh nyokot paham ti Ibnu Taimiyah atuh kula ge nyokot paham ti Imam Syafi'i mantak naon goblok. Aing goblok-goblok sia. Tuh ieu jelema na. Aya mambung aing ge. Sieun. Ieu mah eueuh lah. Aya ge hiji dua. Sia bae tah nu ku aing digoblok nu aya lah. Cenah ulah make ulama tapi nyana make paham Ibnu Taimiyah. Atuh urang ge mantak naon embung make paham Ibnu Taimiyah lantaran nya nama jadi Mu'tazilah atuh mantak naon deuk pake mazhab Imam Syafi'i. Lamun sia konsisten ulah make ulama ulah make ngomong-ngomong sasatu sia ku polos sia coba. Kitu atuh deuk make Quran ku ajeuna huga teu becus sia. Deuk ngabongkar Al-Qur'an. Ah. Mun aya di aing mah disoekeun weh barewek. Aing greget jasa mah di Hambalaya di Tangerang bu baheula mah tentrem di Tangerang. Di Tangerang eueuh nu masinikeun tahlil, eueuh nu masinikeun usolli, aya ge di Tangerang mah di Jati Gintung geulah saperkecil geus pararaeh tah mah peaku tsunami. Aya ge di Pandeglang baheula di Menes nu ngamasalahkeun teh, aya ge belah dituna di Cipondoh gondrong lah saeutik tah mah ka ditu. Tapi untuk kadieu mah Tangerang Kota, Tangerang Barat, Tangerang Timur, kaditu Timur Utara nu ngamasalahkeun tahlil, marhaba, usoli, kunut nu ngamasalahkeun tarawih. Sugan di ditu mah tarawih 20 jadi 28. Barang loba perumahan ku ari nu ngeusina urang Jogja, urang Jawa Timur, urang seberang, mulai sa masjid pas ini cek nu ieu 8 cek di 20 cek ieu 8 cek di 20 timbul pas ini nu belah dieu ko make tahlilan sagala udah mati mah mati aja ko pake tahlilan sagala itu bidah. Cek anu saurang teh bidah, yo gua udah bidah aja lu jangan pake ngomong-ngomong ntar gua sobekin lu mulut lu ribut di perumahan. Tangerang mah tentrem, Serang tentrem, Pandeglang tentrem. Ieu mah satu suara didikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten diteruskan ku para ulama. Kos kieu yeuh ti baheulana. Ieu keur carita karuhun, keur carita dalilna atuh jelas. Aya kitaban, tinggal dibaca bae. Kuari geus sing harewos bae timbul di PKS dan lain sebagainya. Mantak anak urang teh anak urang encan beunang ku Kristen mana uzubillah jeung ku Yahudi. Tapi eta tah PKS mah geus asu ka imah urang Wahabi Muhammadiyah Persis jeung sajabana. Masyaallah. Baheula mah aya Persis teh di Bandung bae di Pajagalan di ditu teh tah emang di dinya gudangna. Tapi kuari mah pan lantaran dibuka di urang loba. Hartina eta mah atuh hak masing-masing, tapi anak urang sing hade mun henteu diajikeun ka guru ahli sunnah wal jamaah. Geus di waru geus aya Wahabi hiji. Kitereup geus aya. Masyaallah, ngan di Cilongok doang tadarina geus aya nekembangkeun. Sieuneun balik jana kujar kacir. Eta geus unggal lembur. Masyaallah. Keun ku ari mah encan karasa ka karak pas ini kitu doang. Ieu lamun anak urang bodoh engke ka ditu. Henteu mah santren akibatna serangan-serangan nu kitu terus atuh memeh kaserang ku itu ku eta heula. Ku ari geus loba do ngalelelah mah geus paya mah paya bae abah ulah sok disedekahan-sedekahan. Bidah teteh kos kitu yang moal ngocor paya mah jang geusan hirupna ge. Kisah ayat dan bebeja kakula kos gitu di sekitar urang macam yang kiai teja budak ngomong nak kos gitu wow bibi ndek dan te sodakon bibi macam yang ndek nurutan ke kiai be sodakohan itu mun budak marah kita kadie bang golok pan ajeng embena. Agis ayat sekitar masya Allah ya ada ringgis iya iya hese yumayatim hese. Hiji nyeritakeun patali soal dunia. Ayatna geus dimimitian ku ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelma-jelma nu iman, Kristen, Katolik, Buddha, Protestan, keluar. Khusus jelma nu iman. Syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Syahadatu jadi mubtada. Khabarna adalah isnani. Imam Imriti ngejelaskan wal khabarus mundur tipain usnida mutobikon filafzihi lil mubtada. Di Imriti mah dijelaskan mun urang ngaji nahu bahwa mubtada teh kudu mutobakoh jeung khabarna. Ai di Alfiyah mah geus langsung ku conto bae mubtadaun zaidun wa azirun khabar in kulta zaidun azirun mani tazar geus aya di bahasa zaidun azirun. Zaidun isim zat dijadikeun mubtada, azirun isim sifat dijadikeun khabar. Sapagodo eta teh lantaran mufrad pada mufrad geus jelas di Alfiyah mah, lantaran Alfiyah mah teu meunang loba-loba bahasa tuqribul aksabi latin mujazi wa tabsutul badza biwadin munjazi, make bahasana anu singkat tapi padat luar biasa. Tuqribul aksabi latin mujazi make lapan anu singkat cukup ku zaidun adirun. Tapi Imam Imriti mah ngajelaskeun khabar teh kapan isim nu diropakeun anu kudu mutobako jeung mubtadana. Mun mubtadana mufrad atuh khabarna ge kudu mufrad, lamun mubtadana tasnia atuh khabarna ge kudu tasnia, mun mubtadana jama atuh khabarna ge kudu jama. Lantaran aya khabar eta adalah hukum, geus berarti hukum teh kudu akur jeung nu dihukumanana. Ai syahadatu mufrad ai isnani khabar pan teu akur, teh cak Alfiyah teu akur, cak Imriti ge teu akur. Heseta mulai ta heseta. Heseta. Heseta, komo nu teu ngaji mah? Oh, kos kitunya. Komo nu teu ngaji mah? Jajak anu ngaji ge nu ngaji. Oh, baheula mah aing nyaho. Aing kuari pohoan, pan bisa poho ku sekupi. Kahalangan. Aduh, eta pagayan budak sabenerna teu aing ngalalaga siapa nu teu mondok. Nu mondok mah geus teh aneh tuh kos kitu mah. Aneh nges pondok pantau matus nyaho jasa bukan asal kesaji jurumia lebih nyaho tama nggak di menutup pondok pengen mengalala kasia bukan sih tuh marah pondok naon tuh hirup jadi akhirat itu pernah pondok untuk nyaho kau hukum untuk aduh iya tuh nyaho kau hukum aja tuh pondok wayana cek malaikat di makan neraka. Aduh ulah cek malaikat ceknya ulah kan neraka ge. Umur sia sabaraha keur ya di dunia? 60 tahun. Teu pernah mondok saminggu-minggu acan. Henteu. Atuh sia teu nyaho ka hukum. Berarti atuh eta hambur sia umur 60 tahun teh dipake hamburan bae. Ngan kula sok ngaji mingguan. Ah, di mana? Di Cilongok. Di mana ngajina? Sama Lambon. Seminggu sekali ge jauh. Mestinya hoka hukum tamang itu kan. Aduh cak malaikat. Coba dulu bukuna. Ayah yang ngaji nama iya ayah. Tapi siapa lah yang nguntungkan guru, nguntungkan tukang kopi aja siapa iya mah. Aduh, masya Allah. Kerjanya tak hese ya, hese beneran dia macak ulama hese ge, geus perang lalaunan, tatalina jeung dunia masalahna. Geus atuh lempengkeun make ilmu nahu bisa mubtada na nakdirkeun mudhof, bisa dihobar nakdirkeun mudhof, bisa zu syahadati bainikum isnani, bisa kia atuh syahadatu bainakum zusnani, bisa bae kuari ditakdirkeun make tasnia zawa syahadati di utak atik atau bisa kira itu syahadatu bainikum syahadatu tsnain. Eta mah urusanana urusan Alfiyah, asal urang geus ngaji Alfiyah bae katropong. Soal macet geus bisa anu ngadehe man moal moal urang maca kajian kuku mage moal bisa anu ngademan syadatu bainikum husnan goblok siang ngademan ai tidi turak itu aing geus teu nyaos bener mah geus balaya geus gaji alfiah mah pokona mah anu ngademan kurang dipolototan bae geus tapi lamun teu ngaji alfiah kagarek fil ard fil ard fil ard goblok meureun aing ard sia deh ardo sia deh ardu sia deh imah kudu gelut ji eta aing mah lain ngademan sia ngademan naon puguh aing mah keur batuk bohong sia puguh aing disalah-salahkeun ku sia mah ngaji mah asal teu ngaji nahu bae asal disalahkeun bae puguh batur batuk pasal salah sebab teu boga anggera. Itu tak kuat, lamun ngadengin nu ceramah tu, nu ceramah, anu tengah jenah waktu kadengin jasa kuceli, badek dog ngaji, badek dog yang budak baca hadis, baca Quran ada, yang maratel jasa iya wakangan nasihatan batur, baca anak gitu cebus, beres kumah, kata badek asal tengah jenah baik, beda kurang tegap, iya kan tegap tu, syahadatu bainikum, syahadatu tsnain bisa. أتولوا شهادة بينكم إثنان أتولوا إثنان بيذو إثنين ما enggak lempeng hiji lempeng nomor kedua idopatna syahadah kana lapad baini anu asli nama kapan etate medakan kana umum berarti keseluruhan manusia tapi kulantaran diawali ku ya ayyuhalladzina amanu berarti eta awalan ayat ya ayyuhalladzina amanu teh geus nyaeutikeun kana idopatna syahadatu bainikum nu mentak dijelaskeun di dinyana sabenerna mah ieu bahasa ya ayyuhalladzina amanu teh khabarun tapi bimanal amri syahadatu bainikum teh ieu teh khabar tapi bimanal amri lamun geus aya bahasa khabar bimana amr berarti ieu teh majaz nu kos kitu ngaranna min itlaqil khabar wa yuratil amri berarti engke ieu kasupkeun kana majaz ngan majazna berjalan dina jumlah murakkab berarti engke aya naon engke rahasiahna eta teh lamun di dieu khabar nu dimaksud amr teh jol we ilmu bilaga hiji ngarogoh heula urusan majazna nomor kedua urusan maani panjang carita geus beki luhur bae can ka harti teu ngaji ge puyeng buku sia mah omong ngaji puyeng geut dibantak di diberian lius ihid kudu nyaksikeun eta jelema jadi bahasa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati tsnan dzawa adlim minkum sarua jeung lius id sarua jeung kitu masyaallah lain lalagan teman itu ngabongkar kos gitu teh lain kudu otak urang idopat syahadat kana baina alal itisa berarti ieu teh ngajembarkeun pamilih na jadi badal tina lapat iza tawadzorok dumantak di muprodat ge ieu teh ku Kiai Jamal lantaran ku Kiai Jalaluddin lantaran ieu teh adek dipetak-petakeun engke tina hasil muprodatna dek dilempengkeun bahasana engke kanyahoan mubtada jeung khobar kanyahoan syarat jeung jawab kanyahoan engke antara sifat jeung mausukna engke kakarak dilempengkeun di maknaan engke asupna ieu maknana kana makna umum atawa khusus engke asup ilmu mantek hese ilmu mantek teh artinya asal boga martil we urang siap asal ayat patali jeung hukum pasti hese lamun ayat patali jeung hukum pandek menangkeun hukum teh teu sambarangan dideuleung ke hadis ieu, dideuleuh hadis ieu, kekuatan hadis, jangan maknaan ayat eta supaya nimbulkeun hukum ke kumaha, dibuatlah engke ijma. Na ieu urang kuari menggeus tinggal mukaan kitab bae aslina meunang ti dieu. Mantap Muhammadiyah, Muhammadiyah deuk langsung nyokot ti Quran bae. Moal tina hadis, mandek nyokot Quran ti hadis, moal hasil ulama datang ka merek pek, datang ka merek pek moal bisa. Moal bisa hiji kudu menguasai 12 pan heula, 12 pan kudu di luar kalam malakat ngaran. Kudu malakat ngaranna sifatun dokhisatun sifatun pinapsi. Eta teh kudu geus di luar kepala, sakira-kira urang lamun keur hees dihudangkeun aya nu nanya, eta teh urang ngajawab. Sakumaha ngajawabna urang mun ditanya ku anak urang Fatihah. Urang keur hees, dihudangkeun ku incu urang. Ki udang. Aya naon? Mantes ya kana bodo aya kana stahi naon? Lam yalid wa lam yulad, tamah. Cak incuna. Jadi kieu cenah jabeda ta eta teu malakat ta si aki ge ta ka Fatihah ta. Entar tiya kana budu aya kana sih mang lamya idoan budu. Heeh. Cek aki na teh geus ulah ngaganggu aki. Kerek deui tolol ta ge aki. Ngan carang ta nu kitu teh mun diudangkeun teh. Ki udang cek incuna teh. Ah aya naon? Mantas iya kana budu aya kana stain teh naon? Idina syaratul mustaqim ta mah. Oh, agak satu ki. Kabeh aksi aki ge bisa sebab tama tileuleutik teh dipake salat. Dipake salat terus. Udang deh, udang deh. Ki udang deh. Aya naon deh? Mentes gairil magdubi. Atuh tinggal walad dolin. Amin atuh ka ditunang geus beres. Jadi malakat teh kos kitu tah. Malakat teh kos kitu tah sakira-kira urang hees dihudangkeun bisa jawab. 12 pantai aku udah kos gitu lah nek nyokot hukum langsung di Quran mana jelmana kuari numantak mutahid ges tutup ge lantaran eweh anu manjing eweh anu manjing kuari kacaletot bae kalimat bae kacaletot ngke kanan gitu ngaran nahuna kacaletot sedangkan kapan annahu umul ulum wa sorpu abuha ilmu nahu indungna ilmu sorok adalah bapakna boga indungna doang mal anaka bega bapana doang atuh gaceng doang dihijikeun ilmu nahwu jeung ilmu sorok nah kakarak ngabijilkeun anak anakna bisa maca kitab ngaranna mentek lamun bisa nahwu doang moal bisa ngaca kitab bisa sorok doang moal bisa maca kitab badeg dong di ditunage geus dijelaskeun annahu ummul ulum wasarfu abuha nahwu indungna ilmu sorok bapana kawinkeun nahu jeung sorok bakal bisa maca kitab. Oh. Ye di lempeng-lempeng heula ye lantaran ieu mah patali jeung hukum. Di dieuna deuk nyaritakeun hukum nu patali jeung dunia nu asal sabab nuzulna mah kieu. Iji jelema ngaran budel agamana Islam. Dagang ulung berangkat menehanana ti kota Madinah menuju Syria Syam lantaran pasar dunia saat eta adalah di negeri Syam Madinah Mekah nginduk kabeh ka Syam dengan demikian ti Mekah berangkat ka Syam ti Madinah berangkat ka Syam sakumaha Kangjeng ge harita ngadagangkeun harta Siti Khadijah berangkat ti Mekah untuk menuju Syam kitulah pasar dunia eta dasa mun kuari Singapura Singapura teh adalah pasar dunia lantaran di mana bae singgah di Singapura Amerika singgah di Singapura, Inggris singgah di Singapura, Jerman singgah di Singapura, Indonesia singgah di Singapura. Malah deka Mekah ge ka Singapura heula. Datang ka teka Mekah balik di Singapura meuli kopi haji. Singapura. Haji Singapura. Teh Singapura ye. Eta teh pasar dunia. Geus kurang deuk meuli nanaon teu kudu ka mamana ka Singapura aya kabeh. Nementak nusara rugi di urang mah balanjana ge ka Singapura geus embungeun didoyong. Sapira doyong nu jualan ge urang Padang. ngaharga kenana 150 ribu ayo jadina 20 ribu asal bisa nawar apa ya padang. Tapi dunia Indonesia mah dikuasai ku Padang, diakui Tanah Abang Padang, Pasar Baru Tanah Abang, pagi Tanah Padang, wah beh Tanah Abang, di mana mana orang Padang malulu. Iyalah, daya Singapura, kita nggak ada pasar dunia di mana bae singgah di Singapura. Des orang dek meliti mimiti nu murah datang kanu mahal di Singapura ya. Nah iya ge Sam, untuk di timur ada Sam Budel berangkat dibarengan ku dua manusia, hiji Tamim, nomor kedua Ade. Tamim jeung Ade adik kakak agamana Kristen Nasrani. Dina perekonomian mah eueuh masalah, berangkat di samping Nusejen rombongan disebut kapilah. Nyana barengna Budel beragama Islam jeung Tamim oge jeung Adai. Kubila nu sejen ye loba. Berangkat sampai di tengah perjalanan sebelum sampai ka Syam maka Budel muriang panas. Satu hari ditunggu lain makin pulih makin kritis. Nyana petingna nulisan barang-barang harta saya yang dibawa, harta dagangan saya yang dibara sekian, yang dibawa sekian macam dengan nilai sekian, rincian barang satu piring buatan ikat canaya ikat atau hari itu dua gelas ketiga terus diantarana aya satu wadah terbuat dari perak, satu wadah terbuat dari emas, satu wadah terbuat dari tembaga, satu wadah terbuat tuh. Jadi rincianana aya nilai totalna harga sekian berarti. Diselipkeun ku nyana barang-barang catatan barang-barang di hartanyana di panghandapan teu nyaon. Nuduaan Kristen teh tak ada jeung Tamim teu nyahun bahwa eta barang teh aya catetanana. Terus rapi. Satu hari, kedua hari makin kritis, ketiga hari Budel mengalami luar biasa kritis. Nah, nu terus maot. Tidinya nyana wasiat cek Budel, Tamim, Ade. Hanya engkau lah berdua yang mengiringi saya, yang bareng dengan saya. Dengan demikian saya wasiat, andai kata saya dengan sakit ini kemudian mati, maka tolong kasih tahu istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, ya barang ini tolonglah dibawa nanti ke sana, pulang lagi ke Madinah. Terus beres wasiat, cek duduan ya nanti akan saya sampaikan. Tekebel kerlek pai. Diuruslah dengan berbagai kubilah. Biasa Islam diurus dikubur. Nyana ngelanjutkan dagang ada jeung kitu Tami. Ternyata kabita nyana teh ieu barang-barang nu diwasiatkeun teh urang buka, yuk cek Tamim teh ka ade hayu dibuka. Begitu dibuka nu lain-lain nama teu kabita ngan aya dua wadah nu kabita terbuat dari perak jeung emas. Waduh ieu mah mahal cenah yeun mah hargana. Ulah gandeng-gandeng yeuh urang jual we yuk. Ya kana teh nu dua. Ya oke geus. Kudua nu sejen mah ditalian deui nu ieu mah dijual di itu di Syam. Harga nu luar biasa mahal. Lamun baha mun lamun naon kitu ngaranna wadah semacam wadah itu piring gede terbuat tina perak, piring gede terbuat tina emas, mungkin bejang pakaian orang kaya atau jang hiasan, geus teu kacarita harga na mahal na pohara jas dijual. Selesai jualan di Syam, baliklah ke Madinah, dilaporkan ke keluarga na bahwa Budel disaksikan oleh teman-teman yang lain telah meninggal dunia. Dan saya berdua bernama atas nama saya adalah Tamim dan ini saudara saya Adai. Kami berdua menerima wasiat supaya mengembalikan barang-barang kepunyaan Budel. Dengan demikian saya kembalikan. Inilah barang bakti. Nges bae beres dibuka barang-barang teu aku keluarga teu leungit dua cenah. Leungit dua, coba buka andai, leungit dua, eueuh cak pamajikanna, sakanya oma aya piring perak jeung emas, coba kau berani, eueuh, ayalah didinya surat kenyataanana rang rincian daripada barang tersebut, wah iya, rincianana satu, anu dua, anu tiga, anu dua, ah diantarana ayat, rincianana mah dicekelan baikku keluarga. Maka dilaporkan ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bapak saya yang bernama Budel berangkat dagang ke negeri Syam beserta para kabilah yang lain yang membarengi bapak saya adalah Tamim dan Adai. Kemudian di tengah perjalanan mengalami musibah, meninggal bapak saya yang bernama Budel, dan Budel berwasiat kepada Tamim dan Adai suruh mengembalikan harta kepada keluarganya. Alhamdulillah telah pulang kembali, tetapi barang yang diwasiati itu ternyata hilang dua. Cakang yang Nabi ayan terincian anak ayah mana? Dibawa ini rincian apa itu ya Rasulullah, dibaca ku kaki. Iya. Nah iya nutu ayat iya. Sedangkan memeh dagang iya makan, kecuali mentes dagang meren dicoret kunyana iya makan di perjalanan kakarak ndek datang ka Syam. Can datang berarti can dagang, tak iya lengkap kene. Iya iya dihandapun barang nak. Nah dipanggil lah si Tamim jeung Adai. Tamim, Adai, kamu betul mendapatkan wasiat dari Budel? Betul ya Rasulullah. Bagaimana wasiatnya? Saya suruh memberitahu kepada keluarganya bahwa Budel meninggal dunia dan saya diwasiati oleh almarhum bahwa barang-barang tersebut supaya dikembalikan sesuai dengan wasiat. Saya telah laksanakan. Satu, berita kematiannya. Yang kedua, barangnya telah diterima oleh keluarga. Kamu tahu? Cek Kanjeng Nabi. Apa ya Rasulullah? Bahwa barang tersebut ada yang hilang dua? Wah, itu jauh ulama. Waduh, lamun boga sangka kaos kitu moal beres ya Rasul. Ulah sok boga sangka macam-macam. Ulah kitu heulanan ieu mah ngarasa apa henteu nyokot dua benda tersebut. Henteu. Sumpah kula. Siap. Sumpah. Lantaran make aturan Islam, sumpahna ge make demi Allah bae. Eueuh masalah di sebuah negara aya kafir, aya Kristen, aya Yahudi. Tapi contoh Madinah bahwa kafir, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya nginduk ke aturan-aturan hukum Islam. Eueuh masalah tamah kos kitu mah tah. Aya di urang mah pan lain ye, mayoritas Islam tapi hukum teu jelas. Kercerita kenyataan di negara urang ieu. Terus ku Kanjeng Nabi dicecer ditanya, ternyata manehna tetep menghelak. Satu hari, dua hari setelah bubar persidangan, maka diselidiklah ku anakna kasababaraha pedagang-pedagang, ternyata di pasar aya barang boga bapana teh. Begitu ditanya, ieu barang ti mana ieu? Kula wau. Ieu ka pedagang teh. Oh, kula mah meunang meuli. Ti mana meulina? Meulina ti Tamim jeung ti Adai. Kabeneran ieu. Ieu barang boga abah kula. Didongengkeun bahwa abah kula perjalanan dagang ka Syam, kemudian wasiatnya nanti tang kembalikan. Ternyata dari rincian tersebut, nah ieu aya nu leungit. Ieu barang na, ya tuh kula meunang meuli, meunang meuli. Ieu ti samelina, ti Tamim jeung Adai. Lapor ku ka Kanjeng Nabi kuari. Laporkeun deui ka Kanjeng Nabi bahwa barang yang hilang itu diketemukan di pasar Madinah. Setelah diketemukan ditanya, pedagangna nyarita bahwa barang tersebut dapat beli dari Tamim dan Adai. Cak Kanjeng Nabi panggil Tamim dan Adai. Panggil. Nah iyalah setelah dipanggil, disumpah deui. Saenggeus tadi sumpah lantaran salahnya na. Sumpah nu pertama maka dari pihak keluarga supaya mengajukan saksi atau sumpah. Tah ieu urusanana pan urusan kos kitu tah. Urusan dunia. Eta keur carita awal kajadian. Kuari mah temen aya jelema maot. Kemudian nyaritakeun bahwa kula kawasiatan ieu teh bahwa tanah nu di ditu mah jang kula pan eta teu puguh teu karuh. Eta teu puguh teu karuh. Nah iyalah diperlukan saksi jeung saksina anu memperkuat kana pengakuan eta jelema teh ngukus kumaha. Nah ieu ayatna nu mentek lain leutik-leutik ayat hese ieu teh. Eh jelema maot sanggeus maot kemudian wasiat. Sanggeus wasiat aya eueuh saksina padahal mah bener nyana teh wasiat ngan eueuh saksi bisa apa henteu dipertanggungjawabkeun atawa aya saksina ngan saksina awewe bisa henteu dipertanggungjawabkeun atawa aya saksi ngan saksina kafir bisa henteu dipertanggungjawabkeun atawa nyana teu diwasiatan ngan ngaku-ngaku wasiat kumaha carana lain leutik-leutik ayat mandang ceuk ulah mah maning bubar ti heula bae. Hei saya mah ayat ini salah iwan wadah kuara jasa ulama ngejelaskan Imam Syafi'i ngejelaskan ayat pang sulit na ayat iya Imam Malik ngejelaskan ayat nu sulit adalah ayat iya Imam Hambali ngejelaskan ayat nu sulit adalah ayat iya Imam Hanafi ngejelaskan ayat tersulit dina Al-Quran adalah ayat nu patali jeung hukum maksudna ayat iya atuh lamun nyana bae ngarasa hese atuh kumaha urang. Komo tamanu kahalangan ku sekupi mangges moal beres tamang aja. Moal beres tamah kiai nangges. Wah, puyang lagi puyang na deui. Da ieu asalna kos kitu tanu mentek di dieu dijelaskeun. Ya, turun ayat. Begitu di sidang di Kangjeng Nabi teh ngantosan keputusan ti Gusti Allah. Turun malaikat Jibril mawa ayat ieu ya ayyuhallazina amanu. Wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu sila wal mausul mausul latifi kuatil mustaqim semisareng ya ayyuhal mu'minun. Wahai jelema-jelema nu arariman lamun ngabahasakeun mu'minun mah berarti lalaki doang aya awewe didinya lah berarti aya taglib termasuk mukmin-mukmin nu awewe mukmin-mukmin nu lalaki hese. Wahai jelema-jelema nu ariman rek lalaki rek awewe syahadatu bainikum ari saksi di antara aranjeun kabeh untuk memperluas pemilihan idza hadar ahadakumul maut di mana terjadi hadir ka salah seji di antara aranjeun kabeh al mautu maut ai asbabu tegasna pirang-pirang sabab maut ketika manehanna geus mengalami sabab-sabab maut gering misalna kena musibah naon bae misalna hinal wasia dina nalika wasiat manehanna ngawasiatkeun meme mautna soal harta bandana. Eta teh kudu aya saksi saksina itsnani dzawa adlim minkum dua manusia na teh deui disipatan ku dzawa adlin anu araradil minkum di antara aranjeun kabeh tah hartina ieu bahasa teh bahasa khobari sanggeus teh kurang dimodif make majaz bakal terjadilah engke aya liusid hai jelema nu kena musibah maot. Kabeneran maneh teh agamana mukmin iman muslim. Haju maneh deuk ngayakeun wasiat kudu make saksi. Duaan saksina tur saksina kudu nu Islam, nu iman, nu araradil duanana. Jieun kumaneh saksi. Ternyata di imah mah babarin ngan saksi teh nu araradil teh coba grokeun coba itu Mang Muhammad jeung Mang Ahmad. Yang nyaksian kula deuk wasiat bisa. Eueuh Ahmad Muhammad majak anakna itu bae soleh jeung masluh. Tanggeun ka dieu. Ah, aya babari deuk naon cak Ahmad Muhammad da soleh masluh. Ieu kula azana lain deui rarasaan. Sada para rowek. Bener emang ngaji poek bener. Coba ieu nu ieu beunta ieu. Cang tamaja. Euy mah geulis urang Lampung ieu. Wah, ieu kieu aja teu beres ieu bae. Nuhun nugel geus mecangkeneh bae. Coba-coba ieu deuleuy poék tah mah. Emang eta naon? Quran. Tuh, kana Quran mah poék bae mah Kiai Haji. Hayu kana beureum mah nu beureum tah. Tiung beureum caang jeung nyaloh di kaumah manakeun. Yeuh kajajadan mah gering teu beres. Haji emang kumaha geus tararoék. Wasiat bae. Babari ka dieu mah. Aya naon mah Haji wasiat? Yang geus kabagian kabeh teh anak-anak nu itu geus dijieunkeun iman, nu itu geus dijieunkeun iman, nu kadua, katilu, kaopat, kalima. Aju melangkasi bungsu bae nyana mah. Cekolot baheula mah kerak. Aju imana kuasiat bae teh itu nu kedokan eta mah jang si bungsu bae nya, saksian panjenengna. Bahwa nu kedokan mah teu bisa diganggu kuat tah jang si bungsu. Wasiat tah eta kan ngeunah. Di imah mah aku hari di perjalanan model kibudel tadi saat banena berangkat ka ditu agamana mah Islam tapi nu ngabarengan nyana adalah Tamim jeung Adei agamana Kristen eueuh deui jang Minang Saraya iwati kana duaan eta ja memang eta nu ngabarenganna kuari nyana ieu menta disaksianna ka Nasrani ka Kristen duaan kumaha eta أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم أتوا نونيكسيانا ندوان من غيركم تساليان أغاما مراني كبهكوس بحلا كجاديانا أدائي جن تميم أغاما ناسراني إن أنتم ضربتم لمن نيابا أرنجن كبهسا پرتم بالأرضي دي مكا بومي sedangkan urang keur di perjalanan maka pan hese menta tulung jangin persaksian deka saha urang menta persaksian kecuali kunu ngabarengan jeung urang kabeneran nu ngabarengan jeung urang teh ieu adalah agamana lain agama Islam kabeneran agama Nasrani misalna cara-carita di dieu atawa nu kajadian kuari urang babarengan jeung babaturan urang sa mobil kabeneran urang deuk wasiat meunang musibah wasiatna ka kafir wasiatna teata ka Yahudi kumaha ieu nu teu sagama jeung urang fa asabatkum musibatul maut ka kabeneran di tengah perjalanan kakeunaan musibah maut sabab-sabab maut naga saya di tengah-tengah kena kasababan maut gering misalnya kemudian manehan ada kuasiat beberean ada kuasiat barang-barang ada kuasiat tahun udah diwasiatkan kakafir kumaha eta anggil tahbisunahuma mim ba'dil sholah panggil heula sanggeus tadi panggil kurang di BAP heula interogasi heula tanya sedetil mungkin ieu teh saksi bakal disumpah cara nyumpahna mimba di sholat sabada sholat di dieu teh dijelaskeun bada sholat asar kok ku sholat asar kunaon sih lantaran sholat asar teh hiji waktu anu teu sambarangan biasana dibadah sholat etatea dipake maca Quran dipake duma deheus ka Gusti Allah lamun dina ahli-ahli Allah ma ahli torekah tas asar tea aya hiji waktu pak pikeun tadarru ka Gusti Allah ba'da asar tea lain sambarangan ngemantak ulama-ulama kiai kenu baheula ka santrina ceng sing hade kabeneran mata poe tugang gunung ta eta mah pake ngapalkeun atawa maca Quran tim mimiti wasyamsi datang ka kul a'udzu birabbinnas atawa geus bae sajuz bae tis juz di amaya tasalun datang ka kul a'udzu birabbinnas wayahna mata poe tugang gunung masing hade lantaran ieu osok loba jelema nu mamawa samping mata poe tugang gunung mah neangan ki Zaid sarwi titi cikupa mabok ini riwayat wahada asaro eta sih ada tempat dasar. Dayalah nu mentak di dieu dijelaskeun mimba di salat. Tapi pan ieu kan saksi. Sedangkan keputusan dina hadis saksi mah lain kudu disumpah, nu kudu disumpah mah setelah kebenaran saksi teu jelas. Sanggeus teh kebenaran saksi teu jelas dari pihak pendakwa, nah ieu teh ingin menjelaskan kebenaran dirina kudu disumpah. Iyalah bulak balik tidir. Nah iya nu mantak jadi hesete jangin keputusan engke dina ijma fayuqasimani billah wallahu a'lam.